Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami minggu yang kudus di mana kami boleh bersekutu yang mestinya dengan tulus untuk terus belajar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Karena itu, tolong mampukan kami dalam belas kasihan-Mu Tuhan supaya sungguh kami menjadi layak. Beri kami pencerahan untuk mengerti, kekuatan mengaktualisasi sehingga kami tidak terjebak dalam kerutinitasan hidup keagamaan kami. Tuhan, kami sadar tak mudah di tengah zaman yang bengkok ini. Mampukanlah kami untuk berdiri tegak, berjalan lurus seturut kehendak-Mu. Supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam kerinduan kami semakin mengenali Kristus Yesus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kali ini kita akan membicarakan tentang praeksistensi Kristus. Supaya kita menjadi orang Kristen yang punya basis, punya dasar. Karena ada kegelisahan yang cukup sebetulnya di situasi kekinian ini. Karena terlalu banyak orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Tetapi sebetulnya tidak tahu apa yang dipercayanya. Sehingga sebetulnya dia percaya apa tidak. Itu menjadi pertanyaan serius. Ya. Saya selalu terganggu oleh ucapan Tuhan Yesus sendiri. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Lalu apa yang menjadi kehendak Bapa? Diskusi tersendiri lagi. Dan terlalu banyak hal yang mesti kita bicarakan, saudara. Nah karena itu kita mencicil sedikit demi sedikit, belajar mengenal, semakin utuh, semakin lengkap lagi ya. Nah saudara, praeksistensi. Mari kita melihat dulu istilah ini. Nah istilah praeksistensi adalah sesuatu pengertian sebelum dia berinkarnasi. Eksisten itulah ada beradanya. Ya. Nah itu juga disebut sebagai prainkarnasi. Apa sebetulnya istilah inkarnasi? Yang pertama kita mesti memahami bahwa itu berasal dari bahasa Yunani ya. Ensarke. Pada waktu dikatakan dalam bahasa Yunani ensarke ya. Dalam bahasa Latin itu adalah incarne, nah itu yang kemudian jadi inkarnasi. Jadi kalau ensarke itu adalah saks itu daripada kata Yunani, share itu Ibrani, memiliki arti jasmani yaitu bahan padat. Yang bersama darah, tulang yang merupakan organisme manusia. Artinya begini, inkarnasi itu adalah Allah masuk atau Yesus masuk itu ke dalam tubuh, daging, dan darah. Artinya lagi, itu bukanlah jadi-jadian tetapi utuh dan seutuhnya. Pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai selalu menjadi penting. Perlu kita memahami. Pernah satu kali seorang pendeta lalu masuk koran pula diliput, lalu mengatakan kami Kristen setuju dengan pluralisme. Kita memahami itu gitu ya. Tapi ini sebetulnya memang dalam konteks sebuah pidato politik begitu. Ya. Saya menjadi terbingung-bingung dengan kalimat itu ya. Di satu pihak karena mereka-mereka sangat-sangat apa menjaga prinsip misalnya ya. Tidak boleh ngerokok lah, apalah, waduh begitu ketatnya gitu. Tapi bisa menerima pluralisme. Saya bingung apa dia tidak bisa membedakan plural, pluralitas, pluralisme. Pluralisme itu sudah menjadi sistem isme menerima semua agama sebagai benar. Pluralitas itu keberagaman. Jadi dia gak bisa bedakan, kita mestinya menerima pluralitas. Tetapi tidak pluralisme. Itu jadi kacau balau itu ya gitu ya. Tapi kita menerima pluralitas, kepelbagaian kita terima. Tapi bahwa dalam kepelbagaian itu kita sama, nanti dulu, itu bukan Kristen. Maka kita harus mengkhianati Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Keunikan itu harus dibuang. Nah saudara bisa membayangkan ketika orang memakai satu istilah tanpa mengerti, kacau balau jadinya. Ya, pasti itu sudah menimbulkan kebingungan juga pada orang lain. Loh, satu sisi mereka gerakannya begitu fundamentalis, tapi di lain sisi pandangannya begitu liberalis. Enggak mungkin kan itu? Ya. Tetapi itu terjadi karena ketidaktahuan. Nah, saya khawatir kita selalu menyebutkan inkarnasi tanpa mengerti maksudnya apa. Sehingga kata inkarnasi masuk ke dalam daging dan darah secara sederhananya menjadi tubuh yang seutuhnya. Mau mengatakan bahwa Yesus manusia, Allah yang jadi manusia itu bukan jadi-jadian. Itu ya. Jadi beda dengan konsep para dewa-dewi, konsep dengan berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Ya, bumi langit bedanya. Jadi dia Allah yang sungguh dan menjadi. Mengapa ini menjadi penting? Ini menjadi penting karena pergumulan gereja di waktu mula-mula, di waktu lampau. Bagaimana memahami Yesus ini? Ya, Origen adalah seorang bapak gereja yang kemudian berkata, dia setengah Allah, dia setengah manusia. Ya, ada ratusan tahun kemudian gereja menerima dia setengah Allah, setengah manusia. Tetapi kemudian ada muncul lagi seorang bernama Arius. Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus setengah Allah, berarti bukan Allah, kan setengah. Setengah manusia berarti bukan manusia. Lalu apa identitasnya? Muncullah kemudian Athanasius lalu mengatakan dia Allah sejati, manusia sejati. Nah, jadi si histori ini kita mesti ngelihat sehingga pemahaman inkarnasi ini harus kita pahami. Nah, kalau kita berbicara pra-inkarnasi Yesus berarti sebelum dia masuk ke dalam daging dan darah menjadi manusia seutuhnya, apa dia? Kan itu problemnya. Siapa dia ini? Ya, maka kalau saya coba bertanya pada saudara, Yesus itu ada berapa tahun lampau? Halo? Kalau Yesus ada 2000 tahun yang lampau, berarti sebelumnya dia enggak ada. Nah, mulai bingunglah kalian kan? Semua orang Kristen akan bicara begitu. Kita yang bicarakan Yesus ada itu, kalau padahal being-nya dia, before Abraham, I am was. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kalimat dia. Nah, makanya pra-eksistensi ini pentingnya kita pikirkan. Supaya kita enggak kejebak pada terminologi itu. 2000 tahun lalu dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, yes. Tapi bukan dia ada. Datang sebagai, ya masuk ke dalam daging dan darah itu, inkarnasi itu. Ini kelihatannya tanpa sederhana tetapi akan jadi problem yang sangat serius, sama seperti dia bangkit apa tidak. Ya, ini juga menjadi pergumulan-pergumulan serius. Ya. Maka kita akan mengangkat tema Yesus Kristus hidup sebagai satu perlawanan kepada orang liberal yang tidak percaya dia bangkit. Ya. Nah, kemudian kita melihat susra, apakah Yesus Kristus ada di Perjanjian Lama? Ini menjadi sebuah pertanyaan menarik. Kalau kita ditanya sebagai orang Kristen yang tahu PLPB, saudara pernah enggak tahu ada Yesus di Perjanjian Lama? Setahu saudara, Yesus di mana? Enggak ada kan di Perjanjian Lama kan ya? Dan kita enggak pernah dengar kisah itu. Enggak pernah dengar khotbah itu. Disinilah kegagalan gereja sebetulnya memberitakan Kristus itu. Tetapi kegagalan gereja memberitakan Kristus itu kenapa? Memang gereja, maaf kalau saya bilang, tidak mau tahu jadi tidak tahu. Bukan tidak bisa tahu loh. Ya, tidak bisa tahu itu dua hal yang berbeda dengan tidak mau tahu. Kalau tidak bisa tahu, ya memang dia bodoh gak bakal bisa tahu ya. Tapi kalau tidak mau tahu, dia bisa tapi gak mau. Karena kita kurang memperhatikan, kurang mendalami, kurang belajar, sehingga kita akhirnya kehilangan arah daripada Kristus itu, praeksistensi sampai kepada eksistensinya dia. Pertama, sosial di dalam Perjanjian Lama, Kristus itu disebut Teopani. Ya, yang menyatakan diri di dalam wujud malaikat. Nanti kalau Kristofani, ya, dia menyatakan diri, menampakkan diri sebagai yang nyata, yang diurapi. Nah, pada waktu dia disebut Teofani, yaitu ketika Abraham tawar-menawar hal Sodom Gomora dengan malaikat Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Sederhana, karena malaikat tidak bisa menegosiasikan keputusan Allah. Kalau segini gimana? Kalau segini, malaikat gak akan berani. Ya, malaikat hanya menyampaikan apa yang disampaikan, tidak bisa kurang, tidak bisa tambah. Malaikat itu sama, tunduk pada hukum seperti juga kita tidak bisa menambah dan mengurangi Alkitab itu. Nah, jadi ketika kemudian tawar-menawar dengan hal Sodom, maka kita tahu ini bukan malaikat biasa. Bahkan ketika menyampaikan berita kepada Maria, malaikat tidak berani menambah mengurangi. Mana mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu aja sudah selesai. Ya. Nah, jadi kita melihat betul bagaimana hal yang perlu disampaikan dan tidak perlu tidak disampaikan. Begitu juga ketika dinyatakan hal-hal yang penting kepada Yohanes di dalam pembuangan di Patmos, malaikat menyatakan diri ini itu lalu sampai Kemudian Yohanes sempat mau menyembah kepada malaikat itu. Lalu malaikat itu marah dan berkata, jangan sembah aku karena aku sama seperti engkau. Hanya Lucifer yang menerima sembah. Karena dia malaikat pemberontak. Tapi malaikat seperti Mikael atau Gabriel tidak akan menerima sembah. Mereka tahu itu salah. Sembah hanya untuk Allah itu, bukan untuk dia. Maka dilarangnya Yohanes, jangan aku sama dengan engkau, sama-sama ciptaan. Ya, cuman satu, ciptaan itu dalam bentuk spiritual atau non-materi, kita adalah ciptaan dalam materi. Satu roh, satu tubuh, kan begitu. Nah, jadi ketika tawar-menawar itu, itulah yang disebut teopani itu. Yang kedua, pergumulan Yakub di Peniel. Ketika Yakub bergumul, digambarkan bagaimana dalam pergumulan itu Yakub ngotot minta diberkati, kan? Lalu malaikat itu memberkati dia dan mengganti namanya. Bagaimana pula malaikat bisa memberkati? Nggak ada ceritanya itu. Malaikat itu cuma menyampaikan apa yang perlu disampaikan, yang diperintahkan Tuhan. Tetapi tidak bisa ikut campur dalam urusan pemberkatan dan seterusnya. Malaikat tidak berhak untuk itu. Tetapi malaikat ini melakukan. Dan banyak orang salah baca ini, lalu berdoa kepada malaikatnya masing-masing. Lalu kita disuruh cari malaikat kita siapa, yang jaga kita siapa. Ya, jadi perkembangan ini sangat banyak sekali. Tetapi ironisnya orang Kristen, kita ini menjadi orang Kristen sebetulnya yang gak punya prinsip ya. Kesana kemari tidak mau belajar yang penting, yang benar, yang sehat. Ya. Saya selalu mengatakan, kalau Harvard University itu bagus, kuliahnya gampang gak? Halo? Susah. UGM itu kuliahnya juga susah. Tapi ada UGM yang gampang. Ya, di Petojo Sabangan situ. Universitas Gajah Mungkur. Nah itu agak mudah belajarnya. Cepat sekali orang lulus dari situ. Masuknya gampang, keluarnya pun gampang. Ya, namanya UGM, sama-sama, cuma satu Gajah Mada, satu Gajah Mungkur. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat, kamu ini mau jadi apa sih sebetulnya? Ya, saya kalau anak saya pilih sekolah yang murah-murahan, yang gampang-gampang supaya gampang belajar, ngomong satu kali sama saya. Kalau enggak saya marahin, ya tambah ekstra, pasti saya pukul itu. Mau jadi apa kamu? Saya enggak akan izinkan anak saya masuk ke sekolah abal-abal. Susah di situ, Pak, belajar. Kecuali memang dia idiot. Kan jadi lain ya. Itu pun kita usahakan masuk ke sekolah luar biasa. Yang terbagus loh. Tetapi lucu ya. Dalam hal kekristenan, kita seringkali picik setengah mati. Milih yang enak di kuping kita, yang cocok, yang gampang. Gak mau kita belajar. Padahal iman Kristen ini soal hidup mati dalam arti kata surga apa neraka. Urusan sarjana saja pun kita serius, yang ini enggak. Apa enggak terlalu gitu. Nah ini yang mesti kita pikirkan dengan serius, pola berpikir. Saya waktu jadi pendeta dan saya berpikir sebagai pendeta, saya ini akan mau cerita apa yang orang senang dengar atau apa ya? Maka saya akan menghina diri saya kalau itu pilihan saya. Ngapain saya jadi pendeta? Enggak usah orang jadi pendeta kan? Asal pintar ngomong pun jadi, selesai. Apalah sulitnya? Ya, maka saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya. Dan saya harus bertanggung jawab dengan khotbah saya, maka semua apa yang saya lakukan harus saya serius. Persiapan dengan baik-baik. Resikonya ya capek. Tapi masa mesti takut sih untuk itu? Enggak boleh dong. Ya, kita mesti lakoni, kita mesti jalani. Kita mesti kerjakan itu semua begitu. Nah, jadi bagaimana pergumulan Yakub di Peniel menunjukkan itu? Yang ketiga, bala tentara Allah. Maka dikatakan datanglah malaikat bala tentara Allah itu dan Yosua sujud menyembah kepadanya. Unik banget ya. Kok Yosua menyembah malaikat? Dan malaikat itu gak nolak. Padahal wahyu dengan jelas menceritakan. Malaikat tidak mau disembah. Siapa dia kalau bukan Teofani itu? Siapa dia kalau bukan Kristus itu? Jadi jangan pernah berpikir saudara berharap seperti Yakob, seperti Yosua, atau seperti Abraham ketemu malaikat lalu tawar menawar untuk nyampaikan kepada Allah. Itu adalah kengerian yang sangat luar biasa dalam kesalahan kita mengerti. Ya, malaikat tidak seperti itu. Ya, itu sebab siapa malaikat ingin sama dengan Allah, dia terbuang, namanya Lucifer. Siapa malaikat pengen disembah, namanya Lucifer. Tapi Yakob tidak sedang berurusan dengan Lucifer. Lalu siapa orang ini? Jelas bukan Mikael. Siapa orang ini? Jelas bukan Gabriel. Siapa orang ini? Kristus yang menyatakan diri. Itu sebab ketika dia berkata, before Abraham I am also, itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu mengacu kepada sistem bagaimana nilai janji Allah dikatakan mulai kepada Abraham kan, keturunanmu akan dan seterusnya. Sehingga itu merimain mengingatkan orang-orang Israel. Sebelum bapa orang Israel yang selalu dipuja sebagai bapa orang beriman itu ada Abraham, ya, Yesus sudah ada. Ya. Abraham memohon kepadanya, mendengar. Sehingga Yesus pernah bicara, kau tahu Abraham? Dia rindu menunggu aku bahkan sampai saat ini. Dan kalau kau anak Abraham, kau pasti akan mendengarkan apa kataku. Kau mau membunuhku karena kau anak setan. Udah mak, ngamuk lah orang Yahudi di situ. Ya, padahal memang betul Yahudi itu setan. Karena mereka mau membunuh Yesus. Bayangkan kalau gereja sekarang yang miring-miring, yang bengkok-bengkok. Setan kau, kira-kira ngamuk apa enggak? Disyulah kita ya. Bawalah kita ke pengadilan. Perbuatan tidak menyenangkan dan seterusnya kan. Jadi tidak usah heran kalau kemudian Yesus pun dicari jalan bagaimana menghabisi dia. Karena dia terlalu benar. Di dunia yang terlalu jorok itu. Ketika kita benar di dunia yang jorok itu beratnya setengah mati. Ya. Karena kita jadi melawan arus. Ya. Nah oleh karena itu saudara, kita bisa melihat Kristus sudah hadir. So di PL udah menyatakan diri, yes. Ya, itu menarik. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana di dalam perjanjian baru dia disebut Kristofani. Maka Yesus yang akan lahir akan menyelamatkan umatnya, itu ada di dalam Matius 1 ayat 21. Dia akan datang dan dia akan menyelamatkan umatnya. Bagaimana sih ada orang baru lahir sudah punya umat? Coba pikir baik-baik, bagaimana itu kalimat? Itu kalimat kan kita tahu ya, tapi kita gak pernah perhatiin. Bagaimana mungkin dia baru lahir untuk menyelamatkan umatnya? Lah berarti kan umatnya sudah ada di sana. Iya. Yang diselamatkannya kan orang yang lebih dulu dari dia lahir. Lah iya. Ini bagaimana ceritanya? Karena memang dia melintasi ruang dan waktu. Dia bukan Allah yang dikurung ruang dan waktu. Dia ada, dikatakan dalam Yohanes 8. Sebelum Abraham ada. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pala mudanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, tanpa dia tidak ada apapun sesuatu yang jadi dari segala yang ada. Nah jadi saudara kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, bagaimana kemudian ya Kristofani itu dinyatakan secara utuh. Bagaimana Kristofani itu dinyatakan secara penuh dan tidak terbantah. Ini menjadi pemahaman yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Ya, jadi Yesus yang akan lahir sudah disampaikan. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dan Yesus bicara sama orang Israel. Aku ada sebelum Abraham ada. Jadi dengan segera mudah sekali kita mendeteksi di Alkitab. Fakta itu. Yang menjadi masalah adalah kita tidak pernah membaca Alkitab seserius itu. Kita kan cuma jadikan Alkitab ini kumpulan ayat-ayat ya. Jadi mana yang kita suka ya kita pilih, itulah firman. Kita gak mau baca utuh semua. Khotbah pun akan kita pilih topik-topik yang menyenangkan. Yang cocok dengan pergumulan saya. Kita sangat egois dalam bertuhan. Kita hanya mau firman Tuhan yang cocok sama kita. Yang enak, tapi tidak mau firman Tuhan yang menegur kita, yang menghajar kita, yang membentuk kita. Mana bisa kita pesan begitu? Bertuhan itu utuh kan begitu ya saudara ya. Nah jadi Yesus akan lahir menyelamatkan umatnya dengan segera menunjuk. Dia datang untuk umatnya. Yohanes pun bilang begitu. Dia datang untuk umat kepunyaannya. Tetapi umat kepunyaannya tidak mengenal siapa? Dia. Umat kepunyaannya tidak kenal dia. Akibatnya umat itu mengusir dia, menolak dia. Dia datang pada umat kepunyaannya. Kapan punyamu? Emang kapan kau beli? Karena memang dia yang menciptakannya. Ya, nanti kita akan menemukan begitu. Dia ada sebelum Abraham ada, oh bapak orang beriman yang dipuja-puja Israel. Maka akhirnya ukuran hidup itu gampang. Jangan bilang kau Kristen karena kau ke gereja. Tapi kau Kristen apa tidak itu karena kau melakukan apa tidak apa perintah Allah. Ya, jangan bilang kau Kristen karena kau pendeta. Ya. Tapi kau Kristen bukan karena pendeta, karena melakukan apa perintah Allah. Jangan bilang engkau Kristen hanya karena engkau aktif di dalam gereja dan seterusnya, omong kosong itu. Maka pergumulan hidup kita, kualitas hidup kita itu harus jadi ukuran yang penting dalam keseharian kita. Nah, bagian-bagian inilah sebetulnya yang harus kita mengerti susur yang kekasih secara utuh dalam kehidupan kita. Yang berikut. Kita akan melihat berdasarkan kitab Injil Yohanes, pertama disebut firman itu bersama dengan Allah. Ya, bersama Allah menyatakan diri. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah yang hidup, Allah yang kekal. Di sana ada firman hidup, firman yang kekal itu. Jadi ada Allah yang hidup, ada firman yang hidup, ada. Di mana? Di surga sana, di kekekalan. Yesus sudah ada, sudah. Jadi bukan 2000 tahun lalu. No, sebelum itu dia sudah ada. Dia datang ke dalam dunia kira-kira 2000 tahun yang lalu itu. Tapi dia ada, sudah sejak dulu. Di dalam dunia dan berkarya untuk dunia ini. Wong yang bikin dunia ini dia kok. Lalu dikatakan pada mulanya firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka waktu dikatakan firman itu adalah Allah, sudah dibuat oleh Yohanes kesejajaran, kesama hakikatan. Yesus dan Allah. Saya mau tanya saudara, mana lebih tinggi Allah Bapa atau Allah Anak? Mana lebih tinggi Allah Bapa atau Allah Anak? Yesus pernah bilang gini, Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Mana yang lebih besar, Bapa atau Anak? Jadi kalau gitu Allah berting, kan lebih besar Allah Bapa baru Allah Anak. Kapan Yesus ngomong itu? Waktu dia jadi manusia, apa yang dilakukannya? Dia mengosongkan, membuat dirinya menjadi Allah yang terbatas padahal tidak. Sehingga dia lebih rendah, bukan saja dari Allah. Pada waktu disalib, Ibrani berkata, sesaat dia lebih rendah dari malaikat. Ketika dia terpisah dari Bapanya. Tapi hakikat, originalnya, hakikat, asalinya, dia sama dengan Bapa. Itu sebab saksi Yehova mudah masuk ke dalam orang Kristen. Karena saksi Yehova akan mulai dari situ. Untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Allah. Karena mereka tidak percaya Yesus Allah. Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama dan yang terbaik. Tapi tetap ciptaan. Oleh karena itu, saudara, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sama sehakikat. Tetapi ada saat di mana dia mau jadi sama dengan manusia. Direndahkannya lah dirinya, membuat dia lebih rendah dari Bapanya. Nangkap ya? Dilepasnya atribut itu. Sehingga dia jadi lebih rendah. Tetapi kalau kita melihat Kristus itu begitu, dia lepas seragam atributnya. Bahwa dia kekal masuk dalam ruang dan waktu. Bahwa dia tidak mungkin lapar karena di hal yang sempurna dia jadi lapar, jadi haus. Dan seterusnya. Dia memasuki area itu. Itu sebab kalau kita gak ngerti praeksistensi sama eksistensi, kita bisa memandang dia di kekekalan seperti waktu dia di dunia. Salah banyak. Kan? Sehingga dia lebih rendah dari Bapa. Nah, terus bagian-bagian ini banyak setengah mati. Ini. Kita akan salah. Dan memang maafkan saya, banyak sekali gereja yang salah. Tapi kita percaya pada Yesus. Tapi sebetulnya Yesus yang mana nih? Ya. Nah jadi dia adalah Allah. Yes. Jadi dia kekal, dia melampaui ruang dan waktu. Sebelum masuk ke dalam ruang dan waktu. Maka yang melewati ruang waktu ini masuk ke dalam ruang dan waktu. Dia rela capek, dia rela lapar, dia rela haus. Padahal sejatinya dia tidak itu. Dia bukan itu. Bahkan dia rela takut. Walaupun ketakutannya adalah satu ketakutan teologis ketika harus terpisah dari Bapanya. Enggak Allah banget ya. Maka orang lain suka akan bilang agama lain, orang Kristen Tuhannya kok mati. Ayo Tuhan mati enggak? Yesus mati enggak? Yesus Maha tahu enggak? Maha? Semua dia tahu? Salah kalian. Apa dia enggak pernah ngomong tentang hari itu? Tidak ada yang tahu. Malaikat tidak. Anak pun tidak kecuali Bapa. Yesus beda. Kalau dia bilang aku tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Jangan lupa. Dia sedang inkarnasi. Masuk ke dalam daging dan darah. Dibatasinya lah dirinya. Sehingga dia menjadi Allah yang sejati. Manusia yang sejati, tapi Allah yang sejati yang terbatas. Mana ada Allah terbatas? Memang gak ada. Itu sebab kasihnya hebat. Dia rela membatasi diri. Kalau dia, Allah yang tidak terbatas, sama seperti yang di surga. Gak ada yang bisa ngeliat Allah. Semua orang ngeliat Allah apa? Ya mati. Mati semua orang-orang yang ngeliat Yesus itu. Kalau dia utuh. Maka kalau nanti dia datang dalam kemuliaannya, dia tidak nanti datang dalam pengosongan diri. Itu sebab dia akan datang sebagai hakim yang agung. Nah, itu second coming. Kali pertama datang dia bilang, aku bukan membinasakan, tapi aku mau menyelamatkan. Tapi kedatangan kedua, aku bukan menyelamatkan. Menyelesaikan sudah. Jadi jangan dibuat main-mainan. Jadi kadang ada orang khotbah, jadi saudara Yesus gak mungkin datang membinasakan kita. Kalau kau gak percaya, binasa. Udah otomatis itu. Tapi memang dia datang untuk tujuan menyelamatkan. Kalau percaya. Gak percaya, ya binasa. Ya. Nah jadi kita bisa melihat praeksistensi itu begitu ketatnya, dia ada di sana. Ada yang dia gak tahu? Ada. Kenapa? Karena membatasi dirinya. Kok Allahnya orang Kristen bisa mati? Yes. Kalau Yesus Allah kok mati? Yes. Kenapa rupanya? Ya kok bisa mati Allahmu? Saya jawab gampang. Itulah hebatnya Allahku. Dia bukan bisa mati, mau mati. Kalau enggak mau, enggak ada yang bisa bikin. Oh, buktinya disalib, ditusuk, luka, mati. Baca Alkitab baik-baik, enggak pernah dia mati. Sampai dia berkata apa? Ku serahkan nyawaku. Siapa yang bisa bikin dia mati? Si Lazarus mati aja dihidupkannya. Wah, orang Kristen kelewatan. Manusia kok dijadikan Tuhan? Setuju. Kalau manusia dijadikan Tuhan, kualat itu, jahat itu. Nah kenapa kalian jadikan Yesus itu Tuhan? Bukan, jangan salah paham kau. Tapi celaka dan kualat juga orang kalau tidak percaya. Tuhan bisa jadi manusia. Aku tanya kau, manusia bisa jadi Tuhan? Enggak. Kalau Tuhan jadi manusia, ya bisa. Ah, itu Yesus, salah kenalnya kau. Ini gitu ya. Enggak ada masalah kok dengan Yesus. Dia Allah jadi manusia, apa yang enggak bisa sih? Ya enggak bisa, memang manusia jadi Allah, kurang ajar itu. Seperti si Adam itu kan. Mau jadi Allah ya habis. Tapi kalau Yesus itu beda, Allah jadi manusianya. Yang jadi pertanyaan justru kok bisa? Ya bisa lah. Tapi yang jadi masalah adalah kok mau mendowngrade dirinya itu. Itulah Yesusku. Itulah Tuhanku. Enggak perlu kita kelahi kan? Apa pertanyaan yang gak bisa dijawab? Gak ada, semua bisa dijawab. Tapi soal orang mau percaya apa gak jawaban itu nomor dua. Nomor dua itu. Tapi kita harus belajar. Jadi kita harus belajar, harus belajar, harus belajar. Nah itu yang kita mesti perhatikan. Jadi, pada waktu kita melihat firman sang hidup itu telah menjadi manusia. Ya, dia sama dengan Allah dan dia adalah Allah yang hidup. Karena apa? Tidak ada yang jadi kalau bukan karena dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Jadi semua jadi karena siapa? Karena Kristus, karena Yesus. Jadi dia pencipta bukan? Nah, pernah gak mendengar istilah Yesus pencipta? Siapa yang kita tahu pencipta? Yesus itu apa? Penebuskan gitu ya. Kalau Roh Kudus, sekarang ini adalah era siapa? Era Roh Kudus. Otak kita ini sudah dikacau-kacaukan semua. Jadi kalau pendeta khotbah, saudara-saudara, era kita sekarang adalah era Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Emangnya dulu kerja Roh Kudus gak luar biasa? Emang nak murid-murid itu bertobat karena siapa itu? Ya Roh Kudus dong. Petrus, kau bilang aku Mesias anak Allah. Ingat bukan kau yang bicara, siapa? Roh Bapakku yang mengatakan itu kepadamu. Roh itu menginsapkan akan dosa dan membuat kita mengaku Yesus Kristus Tuhan. Penyamun itu pun karena Roh Kudus itu. Kepala pasukan bilang, sungguh dia ini anak Allah, karena Roh Kudus itu. Jelas sekali. Tuntas sekali. Nah jadi kalau kita memperhatikan saudara, bagaimana prinsip ini harus hati-hati. Tidak ada era-eraan. Kalau itu sekarang era Roh Kudus, berarti Allah Bapa sama Allah Anak sudah pensiun. Atau MPP lah paling enggak ya. Masa iya begitu sih? Kan gak mungkin dong. Dia Allah, sama dalam kekekalan. Dia tidak mengenal dan karena dia melintasi ruang dan waktu. Dia tidak terkurung di sana. Ya, ini kita harus hati-hati. Nah karena itu, Yesus menciptakan bumi, langit dan semua isinya. Coba kita baca lagi kitab Kejadian, kita pikirkan dulu. Coba ingat, Kejadian 1 terus pasal ayat 1 ayat 2 ada kata, maka Roh Allah apa? Layang-layang. Artinya apa? Kehilangan keseimbangan, gitu. Ya enggak lah. Emang melayang-layang, terus kok pikir apa? Dalam bahasa Ibrani itu adalah activity yang digambarkan. Maka Roh Allah itu beraktivitas. Apa yang sedang dilakukannya? Mempersiapkan seluruh penciptaan. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Allah dan firman yang satu itu menjadikan segala sesuatu. Itulah disebut berfirmanlah Allah. Allah dan firman. Itu yang sedang dibilang Yohanes pasal 1. Jadi menarik. Waktu dikatakan pada mulanya bumi langit gelap gulita. Lalu kan nanti baru jadi matahari kan. Jadi ini hari pertama, hari kedua dan seterusnya kan. Terang dulu baru ada bendanya. Padahal logika kita kan benda dulu baru ada terangnya kan begitu. Tuh. Nah ini pemahaman-pemahaman memang yang kemudian jadi keributan. Ya. Jadi kalau kita ngelihat di dalam bagian seperti begini, maka kita melihat ada hal yang luar biasa di sana. Allah berfirman, Allah dan firman yang satu pada dirinya tidak terurai. Lalu kemudian kejadian 1:26 menjadi kata penting. Baiklah siapa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa itu kita? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tritunggal itu. Nanti pengutusan pun begitu. Ada simbol kepada Yesaya. Siapa yang akan pergi untuk kami? Pakainya as, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia untukku. Tunggal. Inggris pakai as yang pas, ya, majemuk. Siapa yang pergi untuk kami? Siapa kami ini? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu dalam pengutusan. Yesaya bilang, "Ini aku Tuhan, utuslah." Nanti lompat ke perjanjian baru, bagaimana kita selamat? Kalau apa? Kita akan selamat apabila percaya pada siapa? Jadi enggak usah percaya sama Allah. Di mana Allahnya? Di mana Roh Kudusnya? Percaya kepada Kristus yang diberikan oleh Allah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya anaknya yang, maka Allah menyatakan kasihnya dengan memberikan anaknya. Maka kita percaya pada anak yang tersalib itu. Tapi bagaimana kita bisa percaya? Halo? Karena Roh Kudus. Jadi keselamatan dikerjakan siapa? Bapa, kok Roh Kudus? Bapa, anak Roh Kudus. Kalian ini lagi, udah bolak-balik aku masih gak salah juga. Awas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau kau dipenuhi Roh Kudus, percaya pada siapa kau? Roh Kudus memenuhi aku percaya pada Big Man Sirait. Mari sama-sama ke neraka kita. Bukan ke surga aku, bukan pemilik surga aku. Mana bisa aku bawa kau ke sana? Kan begitu ya? Sehingga Roh Kudus menolong aku percaya kepada Kristus. Kristus yang mana? Yang dari Bapa itu. Maka dalam keselamatan itu ada Allah Tritunggal itu. Kenapa gereja diperintahkan Tuhan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu semua sejarahnya itu, ada aturan mainnya itu. Tahu-tahu ada sekarang satu orang, enggak perlu pakai Bapa, Anak, Roh Kudus, cukup nama Yesus. Itu nama yang agung, nama. Aduh, pada pusing saya. Mendadak orang pintar padahal enggak pernah belajar, makanya kacau balau. Lihat sepotong sudah menyimpulkan. Lihatlah seluruhnya, lihatlah semuanya, dalami semuanya, barulah kita memberi kesimpulan kita. Kalau enggak jangan dong, kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat Yesus sumber penciptaan, yes. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 dikatakan apa? Dia adalah permulaan dari segala ciptaan Allah. Inilah saksi yang benar dan amin. Permulaan dari segala ciptaan Allah. Orang saksi Yehova bilang, nah, Yesus mula-mula dicipta Allah yang pertama. Kalau yang menulis Wahyu itu siapa sih? Yohanes. Yang menulis Yohanes siapa? Yang menulis kitab Injil Yohanes siapa? Kalau suratnya Yohanes, Yohanes Injil Yohanes yang nulis siapa? Si Yohanes. Yohanes yang sama apa beda? Sama ya, bukan satu si Yombing, satu si Burian. Sama orangnya kan? Orang yang satu, otaknya satu itu, datanya satu itu. Mungkinkah dia berkelahi? Satu bilang dia dicipta mula-mula, satu enggak. Yang salah kan yang baca. Sehingga terjemahan pas mestinya bahasa Indonesia itu lebih mendekati kepada pemahaman artinya itulah sumber. Permulaan itu adalah dia yang mula-mulain. Memulai. Gara-gara dia makanya ada ciptaan itu bahasanya. Itu. Jadi dia ada, maka semua jadi ada. Dialah permulaannya. Bukan dia yang mula-mula dicipta. Cocok dengan Yohanes pada mulanya. Firman-firman bersama Allah segala sesuatu jadi oleh dia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Itulah Kristus Tuhan kita. Jadi saksi Yehova ketika memakai wahyu itu salah besar. Tapi ada persoalan nanti, dia lompat ke Amsal nanti. Hikmat itu, gambarannya jelas sekali Kristus. Ia menciptakan aku. Wow, itu yang gawat itu. Sebelum segala sesuatu ada. Toh ini Yesus mencipta jelas. Nah, ini problema bahasa memang. Karena persoalan kana yang dipakai di situ, mencipta itu ada tiga kana, memiliki, memperanakan, menciptakan. Ya. Jadi mestinya itu terjemahan kana di dalam hikmat itu harusnya memperanakan. Karena Mazmur pun begitu. Engkau anakku yang kuperanakan. Saya ngomong nih, saudara-saudara, saudara kan delete saya ya, terus omongan saya. Keluar kan? Saudara-saudara, pertanyaannya gampang. Mana duluan aku sama omonganku? Duluan mana? Aku ada ini, diam kan? Terus ngomong, saudara-saudara, mana duluan? Salah. Emangnya sebelum aku ngomong gak ada di otakku? Cuma kalian belum dengar. Tapi sudah ada sama, ketika aku keluarkan baru kalian tahu, baru kalian dengar. Tapi jangan bilang baru ada itu. Emang aku gak mikir? Jangan gitu atuh. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita percaya pada Kristus Tuhan kita, maaf ya, mau sama agama apapun kalian berdiskusi, gak perlu tegang. Kalau dia gak ngerti, kita pun sudah ngerti. Ah, saya tidak ngerti. Kalau aku jawab, aku ngerti kenapa kau gak ngerti. Gak apa-apa kok. Karena aku juga ngerti kalau kau gak ngerti. Aku seringkali gak ngerti kalau kau sampai ngerti. Itu persoalan malah. Bagi saya kalau orang gak ngerti siapa Yesus, bagi saya itu sangat bisa masuk akal ya. Kalau dia segera ngerti, dia bilang, aku malah curiga. Ini ngerti benar-benar apa enggak sih? Jangan-jangan cuma menyenangkan kita lalu bilang ngerti. Ya. Itulah Kristus Tuhan kita. Ya. Maka Allah dan Firman itu diperanakan. Diperanakan artinya bukan seperti suami istri melahirkan anak. Bukan. Keluar dari. Ya. Keluar dari. Sudah di sana dia. Sudah bersama dia. Maka begitu saya keluar dari lahir, stok itu sudah ada di sini. Cuma dalam pertumbuhan anatomi tubuh anak, kemudian baru bisa dia ngeluarin apa yang dia mau omongin. Anak kalau belum bisa ngomong, jangan bilang belum bisa ngomong. Memang belum bisa menyampaikan, tapi di sini udah ngomong. Ah, mau ngomong dengan nyambung-nyambung. Karena belum banyak perbendaharaan yang mesti dia sampaikan. Jadi berhenti di sini, itu anak kecil. Begitu ngomong, cerewetnya setengah mati. Nah itu anak biasa, itu semua ditanya. Papa ini apa? Lampu. Lampu apa? Ya terang. Terang apa? Bapaknya diam kau, pokoknya begitu. Jawab. Habis pas saya bingung dia nanyanya. Bukan bingung, berarti kau orang tua yang payah kau. Belajarlah baik-baik sebelum anakmu itu bertanya. Supaya kalau dia tanya bisa kau jawab. Maka berdasarkan surat Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 tadi yang kita sudah bicarakan. Yesus Kristus itu dia yang setara. Sama sehakekat. Jadi kalau setara sama sehakekat, dia Allah. Tetapi, ayat 7, dia Allah yang mengosongkan dirinya. Dan rela mengambil rupa siapa? Seorang manusia, seorang hamba. Dan mati di mana? Waduh, itu berat banget bacanya. Allah, ya. Jadi manusia, turun gak? Turun ya. Terus manusia, hamba, turun gak? Karena dia bukan jadi raja loh ya. Kalau kita kan hamba mau jadi raja kan? Kalau dia raja mau jadi hamba. Kalau kita hamba mau jadi, makanya pemberontak semua kita ini. Dia hamba, jadi Allah jadi manusia, manusia jadi hamba. Mati di mana? Kayu salib, itulah mati paling hina. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib, karena pendosa berat itu. Jadi dia sudah tiga kali turun. Jadi manusia, hamba, berdosa, terkutuk, tersalib. Padahal dia bukan itu, dia Allah yang besar itu. Kalau kita sudah terkutuk pun gak tahu diri. Mau naik jadi raja. Udah itu, naik lagi, mau jadi Allah. Itu si Adam Hawa ya. Itulah makanya kita selalu ngotot dan ribut, pengen ke atas semua, pengen jago semua, sampai lupa untuk kita belajar dan mau merendahkan diri. Perhatikan bagian ini. Ya. Nah, di inilah kita melihat bagaimana kita belajar prainkarnasi Kristus. Kristus sudah ada sejak kapan? Sejak kekekalan. Kapan dia menyatakan diri? Sudah di PL, tetapi terbatas. Itu yang kita sebut teofani. Menampakkan sesaat, hilang. Tanpa lagi, hilang. Tanpa lagi, hilang. Seperti malaikat itu. Tetapi di PB dia menyatakan diri Kristofani. Sekarang dia berinkarnasi. Tidak sekedar menampakkan diri, tapi inkarnasi. Masuk ke dalam daging dan darah menjadi sama dengan manusia. Ya, itulah Yesus Tuhan kita. Itu sebab ketika kita percaya keselamatan, ketika kita percaya apa yang dikerjakan, enggak asal percaya. Semua orang Kristen kalau tanya percaya Yesus juru selamat, amin, semua juga amin. Bertahun-tahun dijijelin. Tapi kenapa enggak ada yang bisa jawab? Dia Tuhan, ya Yesus Tuhan, tapi dibolak-balik aja pasti bingung semua. Makanya perlu kita bertanggung jawab pada iman kita, kan? Saudara enggak usah kaget kalau nanti berdiskusi bahkan mungkin dengan banyak sarjana teologi. Kadang-kadang belum ngerti ini. Ya. Karena memang sekolah teologi penuh dengan kasih karunia, ya. Pas-pasan pun lulus kasih karunia. Jadi kadang-kadang kurang diolah. Pak, ini gimana? Sudahlah. Kalau pikiranmu tidak mampu, berdoa. Roh Kudus akan ajar. Padahal gurunya yang bego. Aduh, susah kita. Ini guru sudah bodoh, paksa lagi murid jadi bodoh, rusak kita. Mestinya kan, iya saya juga gak tahu. Kan belajar ya sama-sama ya. Dengan belajar kan kita banyak tahu. Saya banyak belajar dari mahasiswa yang saya ajar. Saya banyak belajar dari pertanyaan yang diajukan. Kadang saya jawab, tapi saya pikir-pikir, kalau diterusin di pertanyaan, saya terusin sendiri. Yang nanya gak tahu kalau itu bisa diteruskan misalnya. Tapi kalau saya teruskan, digawat juga nih. Saya bisa gawat nih. Lalu saya pulang lagi, saya mesti belajar lagi. Saya ditolong banyak orang. Tapi capek ya. Tapi berapalah capek untuk itu kalau untuk Tuhan? Enggak adalah capeknya ya. Jadi itu sebab kita siap untuk membanting diri kita ini terus mengisi supaya kita makin mengerti kebenaran. Tinggal bagaimana kami mengaplikasi. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.